Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kita melangsungkan membaca surat Al-Jathiyah dan kita masih dalam ayat yang ke-23 dan seterusnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabih أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Apakah engkau tidak melihat, menyaksikan seseorang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah sesembahan? Dan Allah Azza wa Jalla menyesatkan dia di atas ilmunya Allah. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, dan Allah Azza wa Jalla menutup pendengarannya dan hatinya. Wa ja'ala ala basarihi gishawa, dan Allah Azza wa Jalla menjadikan di matanya penutup. فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ, maka siapa lagi yang akan menunjuki dia setelah Allah Azza wa Jalla? أَفَلَا تَذَكَّرُونَ, maka tidakkah kalian mau berfikir? وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا, dan mereka berkata, kata Allah Azza wa Jalla, mereka-mereka yang mengingkari adanya hari kebangkitan, mereka mengatakan tiadalah ini semua kecuali hidup di dunia saja, bas, tidak ada yang lain. Hidup itu hanya di dunia saja. Namutu wa nahya. Kita mati, kita hidup. Wa ma yuhlikuna illa dahru. Tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Berjalan waktunya, mati. Ini yang dimaksud. وَمَا لَهُمْ مِنْ ذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, dan tiadalah bagi mereka terhadap hal itu ilmu. Mengucapkan demikian, menyangka demikian, tiada punya landasan ilmu. إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, tiadalah mereka kecuali hanya menduga dan menyangka. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatuhum illa an qalu tu bi abaina in kuntum sadiqin. Apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat kami yang terang, yang jelas, maka tiadalah hujjah mereka untuk menolak itu semua kecuali mereka berucap, datangkanlah nenek moyang kami. Jika kalian kuntum sadikin, jika kalian adalah orang-orang yang jujur. Katakan, kulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Katakan, wahai Rasul Allah, Dia Allah Azza wa Jalla yang menghidupkan kalian, kemudian mematikan kalian, kemudian menghimpun kalian pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Dan akan tetapi, kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Walillahi mulkus samawati wal ardi, wa yawma taqumus sa'atu yawma idin yakhsarul mubtilun. Dan bagi Allah Azza wa Jalla kerajaan langit-langit dan bumi pada hari yang hari kiamat itu tegak, di saat itulah merugi orang-orang yang berbuat kebatilan. Wa tara kullu ummatin jasiyah, dan anda menyaksikan setiap umat itu duduk berlutut. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tudzawna ma kuntum ta'malun. Setiap umat akan dipanggil menuju catatan-catatan, menuju kitab-kitabnya. Hari ini kalian akan dibalas apa yang kalian telah perbuat. Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq, inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Inilah kitab kami yang telah berbicara dengan kebenaran. Sesungguhnya kami akan memberikan imbalan terhadap apa yang kalian telah perbuat. Kami tulis apa yang kalian lakukan. Kita lihat tafsirnya. Qala al-imam Sa'di rahimahullahu ta'ala. Yaqulu ta'ala, afara'aita ar-rajula ad-dhalla alladhi ittakhadha ilahahu hawahu, fama hawahu salakahu, sawa'un kana yurdillaha am yuskhituhu. Allah berfirman, apakah kamu tidak melihat seseorang yang dol, seseorang yang telah sesat, yaitu yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Apa yang dimaukan oleh hawa nafsunya, itulah dia tempuh. Apakah itu meridhai Allah Azza wa Jalla atau yang akan mendatangkan murka Allah? Tidak peduli. Yang penting apa yang dimaukan oleh hawa nafsunya, dia lakukan, dia perbuat. Allah ridha atau Allah benci, tidak ada dalam barakallahu fikum catatannya. Wa adallahu Allahu ala ilmin min Allah. Dan Allah Azza wa Jalla telah menyesatkan dia di atas ilmu dari Allah. Apa artinya? Annahu la taliqu bihil hidayatu. Bahwa ilmunya Allah berbicara. Kalau orang ini tidak patut, tidak pantas mendapatkan hidayah. Wala yazku alaiha. Dan juga tidak berhak untuk mendapatkannya, tidak patut, tidak pantas, tidak cocok. Wa khatama ala sam'ihi fala yasma'u ma yanfa'u. wa qalbihi fala ya'il khaira wa ja'al 'ala basarihi ghisawatan tamna'uhum min nadharil haqqi. Allah menutup pendengarannya sehingga dia tidak bisa mendengar apa yang bermanfaat. Allah menutup hatinya sehingga tidak bisa memahami kebaikan. Dan Allah menjadikan di hadapan mukanya penutup yang akan mencegah dia untuk bisa melihat kebenaran. فَمَيَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ. Lalu siapa yang akan memberikannya hidayah setelah Allah? Aila ahad ahada yahdi wa qad saddallahu alaihi abwabal hidayati wa fataha lahu abwabal ghiwayati. Tidak ada seorang pun yang akan menunjukinya karena Allah Azza wa Jalla telah menutup atasnya pintu-pintu hidayah dan telah membuka buatnya pintu-pintu kesesatan. Wa ma zalamahumullah. Dan Allah tidak berbuat zalim kepadanya. Walakin huwallazi zalama nafsahu. Namun dialah yang telah berbuat zalim terhadap dirinya. Wa tasabbaba liman'i rahmatillah alaihi. Dialah yang telah berbuat, dialah yang telah melakukan, dialah yang telah berkarya menyebabkan rahmat Allah tertahan atasnya. Afala tadhakkarun ma yanfa'ukum fatasluquhu. Tidakkah kalian mau ingat, mau mengetahui, mau mempelajari apa yang bermanfaat buat kalian lalu kalian tempuh? Wa ma yadurrukum fatajtanibuh. Dan apa yang memudaratkan, membahayakan kalian, kalian menjauhinya. Allah Azza wa Jalla mengingatkan barakallahu fikum dengan menentukan seorang hamba dalam kesesatan, Allah tidak berbuat zalim pada dirinya. Catatan yang penting, dialah yang telah menzalimi dirinya. Dialah yang telah melakukan hal yang menyebabkan rahmat itu terhalangi untuk turun. Berarti, setiap saat, setiap waktu, setiap kesempatan, seseorang mengucapkan, ihdinas siratal mustaqim, kok tidak kesampaian-kesampaian? Padahal berulang-ulang, maaf saja tidak pernah ada rasa bosan untuk mengulang-ulangi doa tersebut. Tetapi berapa orang yang Allah Azza wa Jalla tunjukkan ke jalannya, barakallahu fikum. Terus salahnya siapa? Siapa yang mau kita salahkan sekarang? Di saat mayoritas orang yang meminta tidak diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Coba dikajilah. Dikaji secara seksama. Kita akan menemukan dan menjumpai bahwa ternyata kita tidak punya keinginan untuk mendapatkan hidayah taufik kepada jalan yang lurus. Walaupun kita ucapkan. Satu, tidak memahami apa yang diucapkan. Tidak memahami. Ihdinas siratal mustaqim. Ya maaf-maaf saja. Kalaulah bukan karena hidayah dari Allah juga, kita tidak akan pernah kesampaian untuk bisa memahaminya. Apa yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Lah kalau kita tidak paham apa yang kita minta, adakah kemauan dan keinginan padanya? Di saat kita meminta ihdinas siratal mustaqim, kan beda. Di saat kita memahami apa yang kita minta, ya Allah berikan saya istri yang salihah, fahamkan. Berarti mesti ada barakallahu fikum semangat dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dan akan siap untuk berusaha untuk bisa mendapatkan istri yang salihah. Kan begitu kalau sudah paham. Tapi sama sekali tidak memahami. Maka inilah yang menjadi penyebab pertama dan utama. Sehingga muncul tidak ada kemauan, tidak ada keinginan, tidak ada pembuktian di dalam hidup. Kalau dia ingin mendapatkan jalan Allah yang lurus. Hafizani wa hafizakumullah. Artinya, seseorang mendapatkan hidayah itu adalah sebuah natijah dari Allah. Sebuah nilai yang Allah Azza wa Jalla berikan di dunia. Namanya nilai. Berarti ada usaha yang dia perbuat. Ada usaha yang dia lakukan. Ada orang yang kan tahu dia kepingin kepada hidayah. Tapi coba perjalanannya sangat-sangat barakallahu fikum. Ya, sangat-sangat memukau. Artinya menakjubkan. Pindah dari satu ya, kelompok. Keluar ke kelompok yang berikutnya. Keluar lagi. Barakallahu fikum. Karena ketulusan niatnya dan keikhlasan jiwanya untuk mencari hidayah itu. Allah Azza wa Jalla sampaikan pula. Walaupun tidak ada yang paling dibencinya dari golongan-golongan itu. Kecuali sekarang yang Allah telah berikan hidayah di dalamnya. Tapi karena kejujuran yang ada pada dirinya. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla sampaikan. Kita kan masih mendengar bagaimana kisah perjalanan Salman Al-Farisi untuk membuktikan bahwa dia ingin sesuatu yang lebih baik dari hidup. Di dalam hidup. Pindah. Terus pindah. Ya. Dijual. Sampai kemudian bertemu dengan Barakallahu Fikum Hidayah. Itu perjalanan. Allah Azza wa Jalla maha berkuasa. Sehingga kalau orang yang sudah pasti mendapatkan hidayah, tidak ada yang akan bisa menghadang dan menghalangi hidayah itu untuk sampai. Ya, dia di tempatnya itu sulit dijangkau oleh kendaraan. Tidak ada barakallahu fikum, apa namanya, media sosial sudah sulit. Tapi kalau dia, barakallahu fikum, orang yang berhak mendapatkan petunjuk dari Allah. Mesti akan ada jalan hidayah itu sampai kepadanya, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumul. Ini perjalanan hidayah. Benar-benar kemauan dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau ada orang yang tidak mendapatkannya. Atau ada orang yang dicabut darinya. Tidak ada yang salah kecuali dirinya sendiri. Tidak ada yang dia mau salahkan. Iya. Memang itu yang menjadikan saya tersesat. Hukum dia ya Allah lebih keras lagi. Oh, tidak ada. Barakallahu fikum. Maka beliau mengingatkan Allah tidak berbuat zalim padanya. Akan tetapi dialah yang telah menzalimi dirinya. Dan melakukan sebab yang menyebabkan rahmat itu tertahan. Allah Azza wa Jalla bercerita setelahnya. Wa qalu ay munkirul ba'fi. Mereka berkata para pengingkar hari kebangkitan. Ma hiya illa hayatuna dunya. Namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Tiadalah ini semua kecuali kehidupan dunia belaka. Kita mati, kita hidup, namut wa nahya. Tiada yang membinasakan kita kecuali berlalunya masa. Ini yang membunuh kita, yang menghancurkan. In hiya illa adatu. Tiada kecuali ini adat. Adatnya manusia ya kalau sampai sudah umur sekian. Sudah waktunya. Panggil. Ya. Mati. Waktu. Menurut mereka. wajaryun ala rusumil laili wan nahar. Jadi terjadi atau perjalanan hidup itu adalah pada rusum, yaitu tanda malam, adanya siang, yamutu unas, wayahya unas, manusia hidup, manusia mati, manusia hidup. Wa man mata falaysa biraji'in ila Allah. Siapapun yang mati tidak akan kembali kepada Allah. Wala mujaza bi'amalihi. Dan tidak ada pengimbalan, pemberian imbal terhadap amalan-amalannya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Inhum illa yadhunnun. Wa qawluhum hadha sadirun an ghairi ilmin. Inhum illa yadhunnun. Fa ankarul ma'ada. Wa kazzabur rusul as-sadiqin. Min ghairi dalilin dallahum wala burhan. Ucapan mereka ini muncul dari kebodohan. Tidak ada kecuali praduga saja. Mereka mengingkari hari ma'ad, hari kiamat, dikembalikannya. Mereka mendustakan para rasul yang jujur dengan tampak dalil yang mendukung mereka. Dan tampak hujjah. In hiya illa dhunun wastib'adatun khaliyatun anil haqiqah. Tiada ini semua kecuali dhunun, sangkaan-sangkaan, dugaan-dugaan, istib'adat, ya khayalan-khayalan yang kosong dari al-haqiqah, kenyataan. Walihada qala, berdasarkan ini Allah berfirman, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat ma kana hujjatuhum illa an qalu tu bi abaina in kuntum sadiqin. Dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat kami yang terang, tiada hujjah mereka kecuali mereka mengatakan, datangkan nenek moyang kami kalau kalian itu jujur. Maksudnya apa? Wa hadza jara'atun minhum 'ala Allah. Ini adalah sikap berani, keberanian ngawur dari mereka di hadapan Allah Azza wa Jalla. Haitsu tarahu hadzal iqtiraha wa za'amu anna sidqa rusulillah mutawaqqifun 'alal ityan bi abaihim. Bentuk sikap berani mereka kepada Allah, mereka mengusulkan bentuk usulan ini, mereka menyangka, menduga kalau kebenaran Rasul-Rasul Allah itu berdasarkan kedatangan nenek moyang mereka. Datangkan nenek moyang saya, nenek moyang kami. Padahal kata beliau, wa annahum law ja'uhum bi kulli ayatin lam yu'minu. Dan bahwasanya mereka, kalaupun mereka mendatanginya dengan segala bukti-bukti, mereka tidak akan beriman. Illa inni taba'athumur rusulu ala ma qalu, kecuali kalau Rasul-Rasul itu mengikuti apa yang mereka ucapkan. Kejahatan besar. Barakallahu fikum. Yang mereka perbuat terhadap Allah Azza wa Jalla. Dan terhadap utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahum kadzaba fima qalu. Mereka berdusta atas apa yang mereka ucapkan. Wa inna ma qasduhum daf'a da'watir rusuli la bayanal haq. Kata beliau, tujuan mereka itu adalah menolak seruan para rasul dan menolak penjelasan tentang kebenaran. Qala ta'ala, Allah berfirman, Qulillah yuhyikum, thumma yumitukum, thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamah, la raiba fihi, walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Katakan, Allah yang menghidupkan kalian, kemudian mematikan kalian, kemudian menghimpun kalian pada hari kiamat, yang tidak ada keraguan padanya. Namun kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Wa illa falau wasalal ilmu bil yaumil akhir ila kulubihim, la'amilu lahu a'malan wa tahayya'u lahu. Kalau tidak, kalaulah mereka itu sampai kepada ilmu tentang hari kiamat ke hati-hati mereka, kalaulah sampai ilmu ke dalam hati-hati mereka tentang hari kiamat, niscaya mereka akan beramal, mereka berbuat, mereka berkarya, karya-karya, dan mereka menyiapkan diri untuk hari kiamat tersebut. Namun karena mereka berdasarkan praduga dan sangkaan belaka, maka dari sini barakallahu fikum ada pelajaran. Ternyata hidup untuk bisa selamat di dunia ini harus dengan modal ilmu wahyu. Anak sudah belajar, anak sudah gelar SAG sarjana agama atau mungkin doktor. Oh, dah. Barakallahu fikum. Mau gelar apa saja kaitannya dengan agama, maka kebenaran itu bersama kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dipelajari dengan benar, diamalkan dengan benar, dan diajarkan dengan benar pula. Keberikutnya beliau mengatakan, yukhbiru ta'ala an si'ati mulkihi wa infiradihi bitasarrufi wa tadbir fi jami'il awqat, wa annahu yawma taqumus sa'atu wa yajma'ul khala'iqa li mawqifil qiyamah yahsulul khasaru 'alal mubtilin alladhina ataw bil batil liyudhidu bihil haqqa wa kanat a'maluhum batilatan li'annaha muta'alliqatun bil batil fabatalat fi yawmil qiyamati al-yawm alladhi tastabinu fihi al-haqa'iku wadmahallat anhum wafatahumu thawabu wahasalu ala alimil iqabi. Allah memberitakan tentang keluasan kerajaannya dan esannya dia di dalam berbuat dan mengatur dalam semua waktu. Dia Allah Azza wa Jalla di hari kiamat menghimpun seluruh makhluk pada hari kiamat. Maka terjadilah kerugian bagi para pelaku kebatilan, yang mereka melakukan kebatilan untuk membungkam dan melumatkan kebenaran. Semua amalannya adalah batil. Kenapa? Karena mereka bergantung kepada kebatilan. Maka batallah fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Pada hari ini, maka akan nampak hakikat dan akan hancur wat mahallat dari mereka dan lenyap pahala. Ya wahasalu, mereka memperoleh kerasnya azab. Thumma wasafa ta'ala shiddata yaumil qiyamati wa haulahu liyuhadzirahun nas. Kemudian Allah Azza wa Jalla mensifati kekerasan, kengerian hari kiamat. Wa haulah sama liyuhadzirahun nas, agar manusia itu benar-benar berhati-hati. Wa yasta'idda lahul ibad, agar hamba-hamba ini menyiapkan dirinya. Faqala wa tara ayyuhar ra'i lidzalika al-yawm. kulla ummatin jatiyah. Dan engkau melihat, wahai orang-orang yang memandang, pada hari itu, setiap umat duduk berlutut, ala rukabiha, di atas lutut-lutut mereka. Kenapa? Khaufan. Karena takut. Wada'aron, karena kekhawatiran. Wantidharan li hukmil malikir rahman. Menunggu hukum dari Allah ar-Rahman. Kullu ummatin tudu'a ila kitabiha. Setiap umat akan dipanggil dan diseru menuju kitab-kitabnya. Ada beberapa penjelasan terkait dengan tafsir para ulama yang dimaksud dengan kitab-kitabnya, ay ila syari'ati nabiyyihim. Setiap umat akan dipanggil menuju syariat nabi mereka, alladzi ja'ahum min indillah, yang mereka bawa kepada mereka dari sisi Allah. Wa hal qamu biha fayahsulu thawabu wan najatu aw dayya'uha fayahsulu lahumul khusran. Apakah mereka yang dibawa oleh rasul nabi mereka itu, mereka bangkit tampil mengerjakannya, menerimanya, lalu kemudian terwujud pahala dan keselamatan, atau mereka menyia-nyiakannya sehingga mendapatkan kerugian? Al-yawm tujzawna ma kuntum ta'malun. Pada hari inilah kalian akan dibalas apa yang kalian perbuat. Fa ummatu Musa yud'auna ila syari'ati Musa, wa ummatu Isa kadzalik, wa ummatu Muhammadin kadzalik, wa hakadza ghairuhum, kullu ummatin tud'a ila syar'iha alladhi kullifat bihi. Kata beliau, umatnya Musa dipanggil menuju syariatnya Musa. Umatnya Isa juga demikian. Umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian juga. Wa hakadza ghairuhum, demikian selain mereka. Setiap umat akan dipanggil menuju syariatnya yang telah dibebankan padanya. Hadza ahadul ihtimalat fil ayah, dan ini salah satu dari kemungkinan makna yang terdapat di dalam ayat. Wa huwa makna sahih fi nafsihi ghairu mashkuk fihi, dan ini adalah makna yang tepat pada dirinya dan tidak ada keraguan. Ini satu, setiap umat akan dipanggil menuju syariatnya masing-masing. Wa yahtamil, dan ada makna yang lain dikandung, annal murad biqaulihi kullu ummat kullu ummatin tud'a ila kitabiha, setiap umat akan dipanggil menuju ke kitabnya, ai ila kitabi a'maliha, setiap umat akan dipanggil menuju kitab amal-amalnya. Wa ma sutira 'alaiha, dan apa yang ditulis di atasnya, min khairin wa syarrin, dari kebaikan dan kejelekan. Wa anna kulla ahadin yujaza bima 'amilahu bi nafsihi, dan setiap orang akan diganjar dengan apa yang dia telah perbuat buat dirinya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Seperti firman Allah azza wa jalla, barang siapa yang melakukan amal-amal saleh, maka itu buat dirinya, dan barang siapa yang melakukan kejelekan, fa'alaiha, maka atasnya. Barakallahu fikum. Inilah kaidah yang sering kita dengar, al-jaza'u min jinsil amali, imbalan sesuai dengan karya. Di saat seseorang berupaya berkarya yang terbaik, maka tentu imbalannya akan lebih baik. Karena Allah Azza wa Jalla berjanji akan memberikan setiap satu kebaikan itu 10 imbalan. Disinilah letaknya. Ahlus sunnati wal jamaah bukan melihat, memandang, bergembira dia mampu berkarya. Bisa ini, bisa itu, bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Bisa berbuat ini, bisa berbuat itu. Bukan ini yang menjadi kulla sya'an, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Permasalahannya bukan dia mampu berkarya. Dia mampu berbuat. Dia mampu mengerjakan ini. Bukan itu persoalannya. Permasalahannya adalah dia mampu melindungi amalannya dari hal-hal yang akan merusaknya. Berarti kan disuruh selalu waspada. Dalam setiap amalan yang kita akan kerjakan. Jangan lihat saya mampu. Saya bisa. Saya sudah ini. Saya sudah itu. Tidak. Tapi harus melakukan cross-check terhadap amalan yang barakallahu fikum kita lakukan. Maka di saat kita menemukan dan menjumpai bahwa di belakang amalan ini kok banyak amalan-amalan kebaikan lagi. Abshir, bergembiralah engkau. Ini bertanda amalan Anda sudah beranak pianak. Ini artinya bahwa amalan Anda diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi jikalau di belakang beramal itu kok malah semakin malas, semakin loyo, semakin dekat dengan dosa dan kemaksiatan, semakin sulit untuk mewujudkan kekhusyuan, terus muncul rasa ujub, muncul rasa wah pada diri, muncul kemudian mengentengkan dan meremehkan orang lain. Ini malah petaka dan mara bahaya. Bila kebaikan itu melahirkan beranak kejelekan, maka ini bertanda kalau kebaikan yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini ucapan al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala alam bis-sawab. Wallahu ta'ala alam bis-sawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.